ayat yang kedua, yang ketiga. Dari surat Ar-Ra'd. Surat ayat kedua, Qala al-Imam Sa'd rahimahullah wa yunazzil kutub al-ilahiyyah 'ala rusulih, dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab uluhiyah kepada rasulnya, kepada rasul-rasulnya. ويبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya dari syariat, perintah dan larangan. ويفصلها غاية التفصيل, dan dirinci serinci-rincinya. Bayaniha wa yadhahiha wa tamyiziha, dengan jelas gamblang dan berbeda dengan yang lainnya. La'allakum biliqai rabbikum tuqinun, semoga kalian bisabab ma ukhrija lakum minal ayat al-ufuqiyah, dengan diturunkannya ayat-ayat dari langit, wal ayatul Qur'aniyah, dan ayat-ayat Qur'aniyah, semoga dengan demikian kalian yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Fa'inna kathratul adillah, karena banyaknya dalil. Wa bayaniha wa wadhihiha, dan banyaknya penjelasan dan dengan gamblang dan jelas. Min asbabi husul yaqin, merupakan sebab terbesar seseorang akan bisa yakin, mendapatkan keyakinan. Fi jami'il umur ilahiyah, pada seluruh perkara-perkara uluhiyah, khususan fil aqaidil kibar, terkhusus di dalam masalah akidah-akidah yang besar. Kal ba'ats wan nusyur, seperti hari pembalasan, hari dibangkitkan, wal ikhraj minal qubur, dan dikeluarkannya dari kuburan. Wa aidan faqad alima anna Allah ta'ala hakimun la yakhluqul khalq sudan. Wa aidan faqad alima anna Allah ta'ala hakimun la yakhluqul khalq sudan. Demikian pula, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui, Allah Maha Hakim, sudah diketahui oleh seluruhnya, hakimun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan satu ciptaan dengan sia-sia, begitu saja tanpa ada manfaatnya, tidak mungkin. Walayatrukum abatha, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan begitu saja dengan sia-sia. Fakama anna arsala rusulahu wa anzala kutubahu li amril ibad wa nahim. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus utusan-utusannya, rusulnya, dan Allah turunkan kitab-kitabnya untuk permasalahan mengatur hamba-hambanya dan perintah dan larangan terhadap mereka. Fala budda yang qalu mila darin yahillu fihim jazaohum, sehingga pasti memindahkan mereka kepada negeri, kepada tempat hari pembalasan. Ayo jazil mahsinin bi ahsanil jaza. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar orang-orang yang ihsan dengan sebaik-baiknya. Ayo jazil musiin bi saatihim. Nah, Allah akan mengganjar keburukan mereka sesuai dengan kejahatan dan keburukan mereka yang mereka lakukan. Itulah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah.